Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita sifat yang ketiga yang penting dan harus ada pada seorang dai dan yang berdakwah kepada Allah adalah hilm. Al-hilm ditafsirkan sebagai akal. Akal, ini orang yang berakal, yang santun. Ditafsirkan pula orang yang tenang saat emosi atau saat melihat sesuatu yang tidak dia sukai, tidak membuat dia reaksioner dan meletup-letup amarahnya. Padahal dia mampu untuk lakukan itu, tapi dia tahan dan dia tenangkan dirinya. Dan itu sifat Allah. Nama Allah Al-Halim memiliki sifat hilm, sehingga Allah dengan sifat itu, dengan banyaknya dan terus menerus kemaksiatan dan dosa hambanya, tidak membuat Allah murka dan melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak membuat kemurkaannya kemudian menghancurkan mereka semua, tetapi Allah berikan masing-masing sesuai dengan keadilannya. Al-hilm, akal dan kesantunan. Hilm bermula dari tahallum, artinya upaya dan usaha untuk orang itu menahan emosinya saat emosi itu memang terpancing, saat ada yang memprovokasi amarahnya. Tentu itu butuh perjuangan besar, menahan emosi saat itu terprovokasi. Ada sesuatu yang memang keumuman orang tidak akan tahan untuk meluapkan emosi itu dengan kata-kata atau perbuatan. Kalau diperhatikan, kalau itu kembali kepada sifat Allah, seringnya halim bagi Allah digandengkan dengan maghfirah, dengan ampunan. Walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Dan Allah telah ampuni mereka. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Halim. Sifat Hilm. Setelah ayat demikian disebut, setelah sebelumnya tersebutkan dosa atau kesalahan, kemaksiatan hambanya, terkadang pula Allah gandengkan sifat Halim, Hilm, dengan ilm. Wa inna Allaha la'alimun halim. Dan sungguh Allah itu Maha tahu segala sesuatu dan Halim. Allah gandengkan hilm dengan ilm, mengisyaratkan bahwa kesempurnaan hilm bersamaan dengan kesempurnaan ilm. Kamalul hilm ma'a kamalil ilm. Kesempurnaan hilm, sifat tadi santun, tenang, akal pada manusia, itu ada kaitannya dengan kesempurnaan ilmu. Dan hal itu sangat penting pada seorang dai, sifat dan karakter tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Asyaj, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anah. Padamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah keduanya, hilm dan ana. Al-hilm, akal, ketenangan. Al-ana, ketidaktergesa-gesaan, tidak gerusak-gerusuk. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ana takhallaqtu bihima amillah jabalani alaihima. Itu dua sifat yang memang Allah jadikan aku padanya, jibillah. Ini tabiat bawaan yang Allah berikan. Atau aku yang berusaha dan menghiasi diri dengan akhlak itu. Qala balillah jabalaka alaihima. Allah yang jadikan itu tabiat padamu, bawaan Allah jadikan padamu. Qala alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Maka dia bersyukur, alhamdulillah yang Allah jadikan aku pada dua akhlak yang keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu dipuji padanya? Tampak dalam asbab wurud hadis. Ketika Asyaj datang bersama rombongannya, wafd, delegasi utusan dari kaumnya, begitu sampai Madinah, yang lain langsung berlari dan bercepat-cepat mendatangi Rasulullah SAW. Kecuali Asyaj. Asyaj enggak. Dia tenang, turun dari ontanya dulu. Dia benahi dulu. Dia ikat di tempat yang layak. Nah, kemudian dia ganti pakaian, mau nemui Rasulullah. Dia pakai baju yang terbaik yang dia punya. Baru kemudian dia datang ke Rasulullah. Maka didekatkan oleh Rasulullah SAW dan didudukkan di sebelah beliau. Kemudian Rasul tanya mereka semua, delegasi ini tadi. Tubayyi'uni ala anfusikum wa qaumikum. Kalian datang baiat kepadaku untuk kalian yang datang ini, delegasi, atau bersama juga dengan semua kaum kalian yang kalian tinggal, baiat juga padaku. Semua serentak menjawab, na'am. Kami semua dan kaum kami semua juga berbaiat. Itu jawaban mereka, kecuali Asyaj. Asyaj mengatakan, ya Rasulullah, innaka lam tuzawilur rajul ala syai' asyadda alaihi min dini. Ya Rasulullah, urusan agama ini urusan paling berat. Masalah iman, bisa diperangi, bisa dibunuh oleh kaumnya. Nubayyi'uka ala anfusina. Biarkan kami dulu yang datang ini yang baiat. Wa nursil man yad'uhum. Adapun kaum kami, nanti kita lihat. Biar salah satu dari kami nanti mendatangi kaum kami, menyampaikan dan mendakwahkan pada mereka. Famanittaba'ana kana minna. Yang mau ngikut kami, alhamdulillah berarti bersama kami. Wa man aba qatalna. Yang nolak, ya nanti bisa kita perangi. Maka di situ Rasul katakan tadi, sodakta inna fika khoslatain yuhibbuhumullah. Padamu ada dua sifat yang Allah cintai. Ana, ketenangan dia tampak dari tadi. Begitu datang Madinah, yang lain langsung berlari. Buru-buru mendatangi Rasul. Asyad enggak, tenang. Dia benahi dulu ontanya, diteduhkan, diikat yang baik, kasih makan mungkin. Nah ini. Enggak hanya itu, karena dia di perjalanan jauh, dia ganti pakaian yang layak, yang bagus, mau bertemu Rasul SAW. Tenang. Enggak kayak yang lain. Tergesa-gesa. Ana, hilm, akal dan kesantunan dia tampak pada jawabannya. Yang lain begitu ditanya, baiat pada aku untuk kalian dan kaum kalian atau kalian saja? Untuk kami semua dan kaum kami. Asas enggak. Dia berpikir, dia berakal. Ya Rasulullah, urusan agama ini urusan baiat, urusan hidup mati. Apalagi di awal-awal Islam. Maka biarkan kami yang ada ini dulu, baiat. Urusan kaum kami, biar nanti kita lihat bagaimana. Salah satu akan datang dari kami, datangi mereka, nyampaikan, yang ngikuti ya bersama kami, yang tidak ya bisa kita perangi. Dia berakal, sebelum bicara, dia berpikir. Hilm. Karenanya dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, hilm itu sifat para anbiya wal mursalin, orang-orang termulia. Karena mereka menjadi panutan bagi kaumnya. Mereka sebagai kuduah. Banyak akan diganggu, disakiti, diperangi, ditentang oleh kaumnya. Sangat dibutuhkan hilm dari para nabi. Allah sebutkan kepada nabinya khudil afu wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Maafkan, perintah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan layani, jangan kamu layani, jangan kamu ladeni orang-orang yang jahil itu. Allah juga sebutkan kepada Rasulnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak akan sama kebaikan dan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jika ada permusuhan antara kamu dengan dia, dengan memaafkan, dengan yang lebih baik, dia akan berubah menjadi orang terdekat kepadamu. Sifat hilm. Tampak banyak di dalam sunnah bagaimana hilm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dari Ibn Mas'ud hadis, ketika setelah perang Hunain, Rasulullah SAW membagikan ghanimah kepada beberapa orang, dan beberapa memang diberi lebih oleh Rasulullah SAW. Aqra' ibn Habis sendiri, dia sendiri dikasih 100 onta oleh Rasulullah. Uyainah dibeli 100 onta. Ashraful Arab, tokoh-tokoh di Arab diberi banyak oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang melihat itu, ya mungkin karena iri atau ini, dia katakan, wallahi inna hadil kisma ma'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian gak adil. Rasulullah SAW dicela, gak adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma urida biha wajhullah, ini pembagian gak ikhlas, gak diharapkan wajah Allah dengannya. Rasulullah gak ikhlas, siapa yang akan ikhlas? Maka kata Ibn Mas'ud, wallahi aku akan kabarkan ini kepada Rasulullah sallam. Disampaikan kepada Rasul. Rasul hanya mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dillah wa rasuluh. Siapa yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya enggak adil? Lalu beliau katakan, rahimallahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Allah rahmati saudaraku Musa, Nabi Musa alaihissalam, diganggu, disakiti lebih dari ini, dan beliau sabar. Halim. Mengingat dan mencontoh Rasul yang sebelum beliau, Musa alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana Musa diganggu oleh Bani Israel. Dikata-katai macam-macam. Dibilang ini, dibilang itu. Tapi beliau sabar. Alaihi salatu wassalam. Dari hadis Abu Sa'id. Qala ba'atha Ali ibn Abi Talib ila Rasulillah min al-Yaman bidhuhaibah fi adim maqrut lam tuhasil min turabiha. Ali mengutus ngirim dari Yaman, dikirim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam emas, beberapa emas dikirim ke Rasulullah. Faqassamaha baina arba'ah, Rasul bagi ke beberapa orang, arba'ah nafar, empat orang saat itu, Uyainah ibnu Badr, Aqra ibn Habis, Zaid al-Khail, yang keempat perawi Syak, Imma al-Qamah atau Amir ibn Tufail. Maka seseorang mengatakan, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula, kita semestinya lebih berhak dapat itu dari empat orang ini, kenapa kita enggak dikasih? Sampai ke Rasulullah omongan itu, dan Rasulullah katakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama, tidakkah kalian amanat padaku, percaya padaku, sementara yang di langit Allah amanat, percaya kepadaku. Ya'tini khabarus sama' sabahan wa masa'a, berita-berita dari langit, wahyu turun kepadaku siang dan malam. Urusan yang jauh lebih besar dari ini. Ini cuma harta, cuma emas. Wahyu kalian percaya kepadaku. Bagaimana urusan kecil, harta kalian tidak percaya padaku? Kesabaran dan hilmnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam riwayat Abu Hurairah, ketika Tufail ibn Amr ad-Dausi Islam sebelum hijrah, dia kembali ke kaumnya, mengajak mereka ke Islam, dimulai dari keluarganya. Maka Islam ayah beliau Amr ad-Dausi, Islam istri beliau. Saat dia dakwahkan kepada kaumnya, kaumnya nolak dan menentangnya. Al-Muhim, datang Tufail kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa Daus, suku Daus, menentang dan menolak dakwahnya. Kata Abu Hurairah, ja'at Tufail ibnu Amr ila Rasulillah, datang Tufail kepada Rasulullah. Lalu dia katakan, inna dausan qad asat wa abad, fad'ullah alaihim. Ya Rasulullah, Daus, suku dia, kabilahnya, telah bermaksiat dan menolak Islam, menolak dakwah ini. Maka doakan kepada Allah untuk membinasakan mereka. Doakan kepada Allah untuk hancurkan mereka. Lalu Rasulullah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya. Melihat itu, banyak dari mereka mengatakan, halaku, hancur Daus. Binasa Daus, akan didoakan oleh Rasulullah SAW, dibinasakan oleh Allah. Tapi apa yang Rasulullah ucapkan? Allahumma hdi Dausan, ya Allah beri Daus hidayah. Wa'ti bihim, dan datangkan mereka. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah beri hidayah Daus, dan datangkan mereka dalam keadaan Islam, iman. Didoakan kebaikan, hilm, kesantunan, kesabaran, dan banyak yang lain lagi. Betapa Rasulullah SAW sangat santun, sangat sabar, bahkan kepada orang-orang yang menolak dan menentang dakwah beliau. Asy-syahid, sifat ini dibutuhkan sekali oleh seorang dai agar dia tidak menjadi orang yang mudah emosi, mudah terbakar, subuh pendek istilahnya, hanya karena urusan sepele ini atau itu, dari perkara-perkara pribadi atau duniawi. Dari salaf rahimahumullah disebutkan banyak dari mereka yang sangat halim dalam sifatnya. Yang disebutkan dari Imam Ibni Aun, Imam Abdullah Ibni Aun rahimahullah, dalam biografinya disebutkan beliau hampir-hampir tidak pernah didapati marah karena pribadinya. Maka budaknya mengatakan ke orang, kalian akan lihat hari ini Ibn Aun akan marah. Akan aku buat dia marah dan gak mungkin dia sabar menahan diri. Ibni Aun, dan budaknya ngerti, Ibni Aun rahimahullah punya onta yang sangat dia sayangi. Ya, kendaraan yang paling dia suka. Ya, orang kan ada saja, kita misalnya punya motor kesayangan atau mobil, atau disayang sekali, dirawat, gak boleh ada kotor, sedikit segala dibersihkan, Masya Allah sekali. Ada saja orang begitu, wajar. Zaman itu kendaraan onta. Maka didatangi oleh si budak onta ini tadi, dan dipukuli sedemikian rupa kepalanya, wajahnya. Sampai datang Ibnu Aun, melihat ontanya dalam keadaan menangis. Onta binatang, makhluk. Dia punya perasaan, punya ini. Menangis onta ini. Ini yang kata budaknya, hari ini gak mungkin sabar Ibnu Aun. Dan kamu dapati marah dia besar. Kamu bayangkan kalau orang itu mobil kesayangan dia, yang dirawat, disayangi sedemikian rupa, misalnya dicoret orang atau dilukai atau bagaimana, dipenyokkan, siapa yang gak marah? Kata Ibni Aun rahimahullah, ya fulan, ke budaknya, kenapa harus wajah? Kenapa harus wajah? Ini kenapa harus wajah onta ini yang kamu pukuli? Kalau mau kau pukul, misalnya pukul kakinya kah, punggungnya kah, kenapa harus wajahnya? Dia sampai menangis. Dan aku persaksikan, semenjak hari ini, kamu merdeka liwajhillah. Dimerdekakan budaknya. Justru saat melakukan sesuatu yang keumumannya membuat orang sangat emosi dan jengkel. Rahmatullahi alaih. Hilm. Sifat yang karenanya banyak berpengaruh. Orang itu simpati kepadamu. Kalau sudah simpati, apa yang kamu sampaikan mudah untuk mereka terima. Dakwah itu akan lebih mudah untuk mereka dengar. Hilm. Umar ibn al-Khattab bahkan disebutkan bahwa Uyayna ibn Hisn, dia pingin sekali ketemu Umar, Khalifah Umar zaman itu, tapi gak pernah bisa karena kesibukan Umar dan ini. Berhasil dia punya ponakan Uyayna ini, namanya Hur bin Qais, dan sangat dekat dengan Umar, sering bersama Umar. Maka dia gunakan ponakannya, tolonglah bagaimana caranya bisa ketemu Umar. Jadi usahakan oleh ponakannya sehingga bisa bertemu. Begitu ketemu, ternyata yang Uyayna sampaikan kepada Umar ibn al-Khattab, ma tu'tina al-jazl wa la tahkum bainana bil adl. Ibn al-Khattab, kamu itu enggak pernah ngasih banyak, artinya kamu itu bakhil, pelit kamu, dan kamu kalau berhukum juga enggak pernah adil. Umar dikata-katai begitu, khalifah yang seharusnya dimuliakan, dihormati. Marah Umar, hampir menghukumnya atau. Tapi kata Hur bin Qais mengingatkan, ya Amirul Mukminin, Allah berkata kepada nabinya, khudil afu, maafkan, wa'mur bil urf, perintah kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, jangan dilayani, dan ini pamanku minal jahilin, termasuk orang-orang jahil, jangan kau layani, jangan kau anggap. Dan langsung Umar terima itu nasihat. Dimaafkan dan dibiarkan. Hilm. Khalifah. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Demikianlah beberapa gambaran bagaimana mereka mengamalkan apa yang mereka tahu dari Rasulnya. Tahallum. Pasti di dalam berdakwah orang menghadapi hal-hal yang serupa. Ada saja tutur kata, sikap, entah dari kawan, entah dari lawan, orang yang kamu kenal, tidak kamu kenal, orang dekat, orang jauh, berkomentar sesuatu yang mungkin nyelekit di hatimu, perih, tersayat-sayat terasa hati kamu mendengarnya. Kamu mungkin gak nyangka ke fulan bisa bicara begitu. Tapi hilm. Santunlah. Sabarlah. Maafkan. Jangan anggap. Orang yang besar di matanya, perkara besar itu kecil. Tapi orang yang kecil, kecil artinya kerdil mentalnya, jiwanya kecil, menganggap perkara kecil itu besar. Sebagai yang dikatakan penyair, watasghuru fi ainil azimil adzaimu wa ta'dhumu fi ainis saghiris saghairu. Kalau itu orang azim, orang besar, artinya orang besar, orang mulia, orang agung, orang berilmu, terlebih dia seorang dai, di matanya perkara-perkara besar, mungkin dia dituduh ini, mungkin dia dikatai itu, mungkin dia disakiti, mungkin dia, tapi di matanya itu semua perkara kecil, nggak teranggap baginya. Tapi di mata orang yang kerdil, orang kecil jiwanya, perkara kecil besar sekali di mata dia. Hanya satu kata diucapkan fulan, dia anggap itu seperti bagaikan perang dunia ketiga. Fulan berkata begini, gak terima nah. Anak tuntut di yaumul qiyamah. Hanya karena satu kata. Fulan begini. Dia pernah berbuat begitu. Dia, urusan kecil. Di mata dia kayak perkara besar dan ini. Ya karena kekerdilan dia. Helm. Sangat dibutuhkan pada seorang dai. Halim. Dan perkaranya bukan perkara ringan memang. Enggak mudah. Kecuali yang Allah beri taufik. Butuh perjuangan. Butuh pembelajaran, usaha bagaimana dirinya tidak mudah tersulut emosinya. Bagaimana dia tidak gampang marah. Ya saat ada sesuatu yang memprovokasi amarahnya. Kalau tidak dia biasakan, kalau tidak dia berusaha, ya akan semakin sulit. Beberapa usaha-usaha itu, yang pertama, rahmat kepada juhala, orang-orang jahil. Ya dia berbuat itu, berkata itu karena jahil. Makanya perlu dirahmati. Dikasih sayangi. Yang kedua, satu sadar, lapang dada. Bahkan saat kamu mampu untuk membalas. Bisa saja kalau kamu mau membalas, kamu balas dengan mudah. Tapi kamu lewati. Enggak kamu ambil kesempatan itu. Itu kan butuh perjuangan. Butuh usaha untuk itu. Yang ketiga, jangan mudah-mudah untuk melayani celaan dan caci makian untuk membalas yang serupa. Kamu mungkin dikatakan, kamu gila, kamu itu yang gila. Dasar sudah kebun binatang yang keluar. jangan kamu layani. Angkat dirimu dari caci makian semacam itu. Muliakan dirimu. Untuk tidak terbiasa mencela dan mencaci maki orang. Yang keempat, jangan kamu layani orang yang safih dengan safahatnya. Safih, orang yang la yuhsinu tasarruf, enggak pinter dia, enggak pandai dalam bertindak, dalam berbicara. Makanya dikatakan idza nataqa safi fala tujibhu. Kalau sudah sufaha bicara, jangan kamu jawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Yang lebih baik daripada kamu jawab, kamu diam saja. Di situ jawaban terbaik baginya. Kalau enggak, kamu akhirnya satu level sama dia. Orang kadang yang enggak sabar, gemes untuk jawab. Perang status, perang ini. Fulan statusnya gini. Diladeni sama dia, dijawab. Siapa yang begini? Oh ini begini, ini begitu. Nanti yang satunya jawab lagi, dia jawab lagi. Safahat. Angkat dirimu dari perkara-perkara hina semacam itu. Hilm. Nah. Yang kelima, malu untuk menjawab perkara-perkara rendah semacam itu karena itu bertentangan dengan muru'ah. Beri keutamaan dengan kamu tidak meladeni urusan-urusan semacam itu. Kalau ini para nabi contoh yang terbaik banyak di dalam Quran. Bagaimana hilm mereka. Saat kaumnya mengata-ngatai. Inna lanaraka fi safaha. Kami melihat kamu ini safi. Nabi dikata-katai safi. Orang bodoh. Orang tolol. Goblok. Nabi. Apa kemudian diladeni, dilayani? Enggak. Yang Nabi itu katakan hanya sebatas, qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, tidak ada safaha pada diriku. Aku Rasul dari Allah. Yang aku sampaikan perintah Allah, wahyu. Hanya itu. Halim. Di saat-saat mampu dan istilahnya kesempatan itu, momen itu sekarang ada di tangannya. Tidak digunakan untuk membalas atau mengungkit-ungkit yang lama. Antum lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibrah besar, pelajaran berharga. Teladan bagi kita. Antum tahu kisah Nabi Yusuf bagaimana kan? Bagaimana saudara-saudaranya dulu dengan tega membuang. Beliau masih kecil di sumur. Kisahnya panjang. Walhasil sampai saat beliau berkuasa dan saudaranya datang butuh bantuan sekarang. Masa paceklik, masa sulit, pangan gak ada ini. Apa yang Nabi katakan kepada saudara-saudaranya? Beliau hanya mengatakan, Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijin waja'a bikum minal badu. Dua perkara itu. Dan Allah telah berbuat baik padaku, memberi aku kenikmatan dengan mengeluarkan aku dari penjara. Karena kisahnya sempat dipenjara oleh keluarga raja, ma'ruf. Itu yang beliau sebut di hadapan saudara-saudaranya. Alhamdulillah Allah selamatkan aku. Allah berbuat baik padaku. Allah keluarkan aku dari penjara. Apa? Di mana hilmnya? Beliau tidak singgung sama sekali perbuatan saudara-saudaranya. Orang yang gak halim bisa saja akan mengatakan, kalian sekarang kalian minta-minta sama aku. Giliran kalian butuh. Lupa kalian dulu apa yang kalian lakukan sama aku. Tega kalian buang aku dulu di lubang. Lupa kalian. Bisa saja diungkit kan. Sekarang kalian ngerengek-ngerengek-ngerengek. Minta bantuan. Bukan itu yang disebut Nabi Yusuf. Gak disinggung sama sekali. Penjara. Dan yang melakukan penjara keluarga raja, bukan saudaranya. Helm. Bagaimana perasaan mereka kalau seandainya itu disebutkan hancurnya, malunya, dijaga itu oleh Nabi Yusuf. Halim. Dalam posisi sekarang beliau di atas. Waja'a bikum minal badu. Dan Allah berbuat baik juga kenikmatan. Mendatangkan kalian dari jauh sana, dari badu. Hajatnya gak disebut. Yang disebut, Allah datangkan kalian dari jauh sana ke sini. Beliau gak nyebutkan misalnya, kalian datang ke sini dari kelaparan, karena kesulitan pangan, karena kalian gak dapat sembako atau semisalnya. Bukan itu yang disebut. Karena itu juga akan melukai perasaan. Walaupun memang benar kondisinya begitu. Tapi yang beliau sebut, kalian datang dari kejauhan sana. Alhamdulillah Allah bawa ke sini. Kan orang terjaga perasaannya. Halim. Para anbiya. Para mursalin. Alaihimussalatu wassalam. Ya begitulah. Toladan uswah hasanah bagi kita semua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keberapa lupa, 4 mungkin ya, 4 atau 5 yang dibutuhkan oleh seorang dai di dalam dakwahnya adalah sabar, kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi segala yang tidak dia senangi. Kesabaran ketika terganggu, terusik kehormatan atau kepribadiannya. Atau sebelum itu, ada sifat yang tidak kalah pentingnya, ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan, tarafuq. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebutkan, innahu man u'tiya hadzuhu min ar-rifq faqad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang diberi bagiannya dari rifq, maka sungguh dia telah diberi bagian kebaikan dunia dan akhirat. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Silaturrahim, akhlak baik dan baik di dalam bertetangga, keduanya itu yang memakmurkan negeri dan keduanya menambah umur, karena semuanya akhlak baik. Ar-rifq fil umuri kulliha, ketenangan, kelemah lembutan dalam segala urusan kita. Artinya yang dicela adalah unf. Ketika orang itu kaku, keras hatinya, akan membuat orang lari dan menjauh darinya. Makanya dicela oleh Rasulullah SAW dan didoakan jelek. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah berdoa di rumahku ini. Beliau katakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakka alaihim fasykuk alaih. Ya Allah, orang yang mengurusi perkara umatku ini dan dia mempersulit, memberatkan, maka persulit dia, beratkan urusannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Tapi yang mengurusi umatku ini dan dia menggampangkan, dia permudah urusannya, maka mudahkan urusannya ya Allah. Didoakan kebaikan oleh Rasul SAW. Dan setiap kali Rasul utus delegasinya ke sana kemari, beliau ingatkan, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Beri orang kabar gembira yang menyenangkan, jangan buat orang lari dari dakwah ini. Permudah, jangan kamu persulit. Wa inna minkum munafirin, dan ada di antara kalian yang memang membuat orang lari, dia sadari ataupun tidak. Ternyata sikapnya, muamalahnya, perbuatan dia, ucapannya membuat orang lari dari dakwah. Kalau seperti ini dakwahnya, kalau seperti ini orangnya, siapa yang mau? Ghish, menipu, bawa lari uang orang, hak orang diambil, dirampas, dan yang sejenisnya. Membuat orang lari. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira yang membuat mereka senang. Jangan membuat orang lari. Dari Aisyah pula, Rasulullah katakan, "Idza aradallah bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Kalau Allah inginkan kebaikan pada penghuni suatu rumah, Allah masukkan padanya sifat rifq. Allah jadikan mereka rafiq. Lemah lembut, tenang, tidak reaksioner, tidak emosional, tidak keras, tabiat dan wataknya tidak kaku. Rifq. Akan Allah masukkan itu pada rumah tersebut jika Allah inginkan kebaikan bagi rumah tersebut. Nas'alullah min fadlih. Dan itu tampak di dalam sunnah juga banyak. Seperti hadis Abu Umamah. Ketika seorang pemuda datang ke Rasulullah. Ya, dia minta izin. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina." Mendengar itu, orang semua pada memarahi dia. "Apa kamu ini? Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Dekatkan dia, sini-sini." Disabari oleh Rasulullah. Lalu beliau tanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kamu senang tidak kalau itu orang lakukan pada ibumu? "Qala la wallahi, ja'alani Allah fida'at." Abadan, ana enggak ridho kalau umi dizinai orang. "Qala walan nas yuhibbunahu li ummahatihim." Sama kata Rasulullah. Orang lain selain kamu juga enggak ada yang ridho kalau itu dilakukan pada ibu mereka. "Qala afatuhibbuhu libnatik?" Menurutmu kamu ridho enggak kalau orang lakukan itu pada putrimu? Bintak. Kehormatanmu. "Qala la wallahi ya Rasulullah. Ja'alani Allah fida'ak. Abadan demi Allah aku enggak ridho putriku dizinai orang. Semoga Allah jadikan aku tebusan bagimu." "Qala walan nas yuhibbunahu libanatihim." Sama. Selainmu orang juga enggak ada yang ridho itu diperlakukan pada putrinya. "Qala afatuhibbuhu liukhtik?" Menurutmu kamu ridho kalau itu dilakukan pada saudarimu, adik atau kakakmu, putri, perempuan. "Qala la wallahi ja'alani Allah fida'ak." Demi Allah aku enggak ridho ya Rasulullah. "Qala walan nas yuhibbunahu li akhawatihim." Orang selain kamu juga enggak ada yang ridho kalau itu dilakukan pada saudarinya. "Qala afatuhibbuhu li ammatik?" Kamu ridho kalau orang lakukan itu pada bibimu, saudara bapakmu. "Qala la wallah ja'alani Allah fida'ak." Demi Allah aku enggak ridho ya Rasulullah. "Qala walan nas yuhibbunahu li'ammatihim." Sama. Orang lain pun juga enggak ada yang ridho kalau itu dilakukan pada bibi mereka. "Afa tuhibbu li khalatik?" Kalau orang lakukan itu pada bibimu, khalah, saudari dari ibumu, kamu ridho? "Qala la wallahi ja'alani Allah fida'ak." Demi Allah aku enggak ridho ya Rasulullah. "Qala walan nas yuhibbunahu li khalatihim." Sama, orang pun enggak ada yang ridho kalau itu dizinai bibinya, saudara, saudari dari ibunya. "Qala fa wada'a yadahu alaih." Mendengar itu dia letakkan tangannya di Rasulullah dan dia katakan, "Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Rasul doakan setelah beliau letakkan tangan padanya, ya Allah ampuni dosanya, sucikan kalbunya, dan jaga farjinya, jaga kemaluannya agar tidak lakukan zina. Ala falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai. Setelah itu anak muda ini tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan zina semacam itu. Rizq. Ketenangan, kelemah lembutan Rasul SAW. Karena kalau dia berzina, ya pasti yang dia zinai salah satu. Ima itu ibu orang, putri orang, saudari orang, bibi orang. Pasti salah satu dari ini. Dan orang gak ada yang ridho, sebagaimana kamu gak ridho. Wal mu'amala bil mithil. Di sisi lain, agak keluar sedikit, ada faedah. Seperti yang ulama sebutkan, Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau logika yang sama diterapkan, Masya Allah, bahwa perlakukan istrimu sebaik mungkin, jangan kamu sakiti, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu zolimi. Apalagi kamu sakiti, kamu pukul, kamu tendang, kamu tempeleng, kamu caci maki, kamu katai ini itu. Karena istrimu putri seseorang, ibu seseorang, saudari seseorang, atau bibi seseorang. Dan mereka gak akan ridho. Kalau itu putri seorang, bapaknya gak akan ridho kamu perlakukan begitu. Kalau itu ibu seseorang, mungkin janda misalnya, anaknya gak akan pernah ridho kamu perlakukan ibunya begitu. Saudarinya gak akan pernah ridho, saudaranya gak akan pernah ridho. Begitu pula bibinya, ponakannya, gak akan pernah ridho. Kembalikan pada dirimu sendiri. Kalau itu putrimu dinikahi orang, ternyata disia-siakan oleh suaminya, kamu ridho. Putrimu disakiti, dicaci maki, dicela ini, dicela itu, ditempeleng, ditendang, dipukul kayak sansak, kamu ridho sebagai abahnya. Kamu gak akan terima. Sama orang juga gak akan ridho putrinya kamu lakukan begitu. Kamu ridho kalau ibumu janda misalnya dinikahi orang dan disia-siakan sama seperti itu, kamu akan marah. Sama anak ibu ini juga gak akan terima kalau kamu perlakukan begitu. Saudaramu diperlakukan begitu, kamu gak terima. Saudarimu, akhwat kamu, sama orang lain juga. Bibimu diperlakukan begitu juga, kamu gak akan ridho. Maka istrimu, putri seseorang, ibu seseorang, saudari seseorang, atau bibi seseorang, dan tidak akan ada yang pernah ridho untuk kamu sia-siakan. Kembalikan pada dirimu sendiri, kamu juga gak pernah ridho diperlakukan begitu. Baik-baiklah bermuamalah kepada istrimu. Kembali kepada pembahasan kita, ar-rifq, banyak dicontohkan di dalam sunnah. Saat seorang Yahudi atau beberapa orang dari Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum kepada Rasulullah, sam artinya racun atau kematian, doa kejelekan, Mendengar itu Aisyah faham dan mengatakan, wa'alaikumussam wal-la'nah. Kalian yang alaikumussam, kematian itu bagi kalian dan laknat Allah juga bagi kalian. Kata Aisyah menjawab. Rasulullah katakan, mahlan ya Aisyah. Tenang ya Aisyah. Innallaha yuhibbur rifq fil amri kullihi. Allah itu cinta kepada ketenangan, kelemah lembutan dalam segala urusan. Qultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu. Ya Rasulullah, engkau tidak dengar yang mereka katakan. Qala Rasulullah qad qultu wa alaikum. Aku dengar dan aku sudah jawab wa alaikum, dan bagi kalian juga sama, selesai. Enggak perlu kamu emosi menjawab laknat segala. Padahal Yahudi yang dihadapi rifq dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuhramur rifq yuhramul khair. Makanya Rasulullah katakan, orang kalau sudah diharamkan dari rifq, dia akan terharamkan dari kebaikan. Ar-rifq menuntut kehati-hatian. Rifq itu tarafuq, itu seperti ibaratnya kamu bawa nampan, ya. Ada barang pecah belah di situ, gelas, cangkir. Kamu bawa ke sana. Jalan mungkin licin, banyak air atau apa, minyak. Bagaimana? Ya kamu jalan harus hati-hati sekali. Takut kamu salah langkah, terpreset, jatuh, pecah semua ini. Maka kamu jalan hati-hati sekali, jangan sampai ini pecah. Langkah kamu atur sedemikian rupa. Jalan hati-hati. Kalau perlu milih yang kering mana, yang sekiranya kamu selamat. Itulah risk. Kehati-hatian kamu. Ketenangan kamu. Agar tidak salah. Dalam bersikap, dalam berucap, dalam berbuat. Butuh ketenangan. Butuh kesabaran, butuh ilmu. Nah. Sifat yang harus ada pada seorang da'i, rafiq, rifq. Yang kelima atau keenam, as-sabr. Sifat kesabaran, sabar merupakan ibadah mulia, sifat yang dipuji dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan itu dalam banyak ayat-ayat Quran. Kadang perintah langsung untuk bersabar, wasbir, kama sabara ulul azmi minar rusul. Kadang Allah sebutkan balasan bagi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu disempurnakan tanpa hitungan bagi mereka. Nah, banyak sekali perintah dan keutamaan kesabaran yang Allah perintahkan. Itu sangat dibutuhkan karena seperti yang Allah katakan, min azmil umur, harus ada. Karena pasti dia diganggu, pasti dia disakiti, pasti ada yang nolak, pasti ada yang menentang, ada yang mendustakan. Bersabar, wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaran itu hanya untuk dan karena Allah semata. Karena seorang da'i enggak akan selamat dari gangguan. Bagaimana mau selamat? Rasulnya SAW enggak selamat. dari gangguan. Dan para nabi, para rasul semuanya, gak ada yang selamat diganggu dan disakiti oleh kaumnya. Oleh karena itu dibutuhkan selalu dan kembali kepada keikhlasan di dalam dakwah, kesabaran menyabarkan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak amalannya, bisa merusak keikhlasannya. Sabar dari ujub, bangga diri. Sabar dari riya. Sabar untuk tidak menginginkan popularitas dan niat-niat duniawi yang lainnya. Kesabaran merupakan rukun terpenting dalam akhlak karimah. Dan Allah sebutkan itu termasuk orang yang terkecuali dari kerugian. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis-sabr. Ketika mereka saling mewasiatkan kesabaran, kata Imam Ahmad, begitu pentingnya kesabaran itu hingga Allah sebutkan di dalam Quran 90 kali di surat yang berbeda-beda. Bentuknya macam-macam tadi, kadang perintah, kadang keutamaan kesabaran, contoh yang bersabar, para nabi, wahagana. Intinya tentang kesabaran. Di 90 kali, 90 tempat, Allah ulang-ulang itu, perintah kesabaran. Maka dia kurbah, ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dan sangat agung. Tidak bisa tidak, harus ada kesabaran itu. Kalau tidak, akan layu dakwahnya sebelum dia bahkan berkembang. Mendengar sedikit gangguan omongan, dia marah-marah, dia jengkel, dia nesu-nesu. Bahkan dia tinggalkan itu dakwah karena disikapi begini dan begitu. Sabar. Allah katakan, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, janji Allah itu hak adanya. Dan seorang da'i tidak akan menjadi kudwah, teladan dalam kebaikan, panutan bagi yang lain, kecuali kalau ada kesabaran padanya. Allah sebutkan dalam Al-Furqan, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, berteladan kepada yang sebelumnya dan dijadikan teladan oleh generasi yang setelahnya. Dengan kesabarannya, dengan ilmu yang mereka miliki dan kesabaran mereka. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka imam, panutan dalam kebaikan, karena sabarnya. Ya, dia enggak semudah pengucapannya kita semua. Enggak semudah mengucapkannya, sabar. Dia pula butuh taufik, minta kepada Allah agar diberi sabaran. Afriq alaina sabra. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian, kesabaran adalah anugerah, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'asabirin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalau seorang dai dan orang yang berdakwah tidak memiliki kesabaran, akan berat dalam dakwahnya, akan sulit. Dan seperti dikatakan, as-sabru mithlusmihi murrun madzaquhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti namanya, pahit, sibr. Antum tahu sibr? Sibr itu orang bilang jadam. Dia getah pohon, ma'ruf di Arab sana, hitam. Pahitnya minta ampun. Tapi dia obat yang sangat efektif, tradisional, biasa dikunyah begitu seperti permen. Terutama bagus untuk pengobatan perut atau dalam lah. Jangankan kamu kunyah, kamu cium begini, itu pahitnya masuk ke tenggorokan. Karena sangat pahitnya. Orang kalau gak kuat, gak biasa, bisa muntah. Dia pahit sekali. Tapi penyair katakan hasilnya lebih manis dari madu. Terutama untuk pengobatan ini tadi. Artinya dia pahit. Dia berat. Tapi itu yang terbaik baginya. Orang tidak sabar ketika yang diinginkan adalah perhiasan dan gemerlapnya dunia, maka akan menjadikan dia enggak mudah sabar. Ketika yang dia pentingkan urusan-urusan duniawi, orang enggak akan sabar ketika dia menganggap dirinya segala-galanya. Artinya harga diri dia itu bagi dia perkara yang besar sekali. Gak boleh disentuh. Gak boleh dijamah. Sedikit saja orang menyentuh, kalap dia. Na'udzubillah. Gak sabar. Ala kulli hal, yang jelas as-sabr sifat agung dan akhlak mulia yang harus ada pada seorang dai. Kesabaran dia dalam menjalankan perintah Allah termasuk dalam dakwah perintah Allah, dia butuh kesabaran. Kesabaran dia dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kesabaran dia dalam menghadapi takdir yang pahit, termasuk ketika dia didustakan, dicela, dikucilkan, dibenci, dimusuhi. Takdir yang jelek. Sabar. Wa ma sabruka illa billah. Mungkin itu beberapa sifat dan kriteria yang bisa kita kaji. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Hanya taufik dari Allah yang menjadikan seorang hamba mudah menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut. Maka doalah, minta kepada Allah sifat-sifat itu. Belajarlah, kita semua belajarlah, tahu keutamaan masing-masing sifat-sifat tadi. Karena itu terhib, cambuk dan motivasi untuk kita miliki sifat-sifat itu. Dan berjuanglah, butuh takassub, butuh mujahadah agar sifat-sifat itu ada pada diri kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua itu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 9:30. 9:04.